أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Nah, Allah subhanahu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالفرمان عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله سبحانه وتعالى memulai dengan kalimat عفى الله عنك. Kalimat عفى الله عنك artinya memberikan maaf. Sebelum Allah melakukan mu'atabah atau mengingatkan, ya. Mu'atabah di sini maksud mengingatkan atau menegur Nabi SAW atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nabi SAW ini salah, karena Nabi manusia, manusia yang bisa berbuat salah. Nabi mungkin berijtihad, berdasarkan ijtihadnya Nabi memberikan izin kepada sebagian orang-orang yang dianggap oleh beliau mukmin, bukan orang munafik, meminta izin untuk tidak berangkat perang. Kemudian Nabi SAW, karena kebaikan beliau, kebaikan hati beliau, beliau berhusnudzan, kemudian memberikan izin kepada mereka. Namun perbuatan dilakukan oleh Nabi SAW tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh beliau. Semestinya Nabi SAW menunggu ayat perintah dari Allah atau izin dari Allah untuk mengizinkan orang-orang yang beriman yang meminta izin dari Nabi SAW tersebut. Kemudian, apa yang terjadi? Nabi SAW sudah terlanjur memberikan izin kepada mereka. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW dari kesalahan tersebut tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Karena kaidahnya, apabila Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan, atau para sahabat Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan, dan perbuatan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tidak diingkari oleh Nabi karena tidak ada ayat yang turun tentangnya. Tidak diingkari oleh Nabi SAW karena tidak ada hadis yang melarangnya. Maka hukum perbuatan itu asalnya adalah mubah. Contohnya yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW tentang tentang azl. Sebagian di antara mereka mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Apa maksudnya? Kita sudah terbiasa melakukan azl, ya. Ketika menggauli istri atau menggauli budak, kemudian sebelum air mani itu keluar, dikeluarkan. Ya, sehingga tidak, air mani itu tidak masuk ke dalam rahim mereka. Nah, mereka mengatakan, kunna na'zil, kami para sahabat ini melakukan azl, wal Qur'anu yanzil, sedangkan Al-Quran turun terus menerus. Tidak satupun ayat yang mengingkari, melarang perbuatan yang kami lakukan. Padahal Nabi SAW tahu, Padahal Allah Zat yang Maha tahu juga. Seandainya perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini salah, ya, seandainya perbuatan yang kami lakukan ini salah, pastilah akan datang teguran, baik dalam ayat Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak adanya teguran, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat itu benar dan tidak salah. Nah, ini termasuk kaidah yang perlu kita fahami. Karenanya tidak harus dalam setiap perkara itu ada dalilnya, tidak harus. Umpamanya ada seseorang yang bertanya, apa contohnya? Ya. Jus, umpamanya jus, boleh nggak? Jus apa? Jus anggur itu boleh nggak jus anggur? Ya. Kemudian dia mencari-cari, coba cari dalilnya kalau memang jus anggur itu boleh. Kalau makan anggur boleh jelas, tapi kalau membuat jus anggur boleh nggak minumnya? Nah, cari dalilnya. Kalau dicari dalilnya banyak perkara-perkara yang nggak ada dalilnya. Karena kita di dalam masalah hukum kita mengembalikan perkara itu kepada asalnya. Kalau asalnya perkara itu mubah, maka hukumnya mubah. Asalnya segala makanan itu mubah, asalnya segala sesuatu itu mubah, maka kembali kepada hukum asalnya mubah. Sampai ada yang dalil yang mengharamkan. Demikian pula kalau ibadah, asalnya ibadah itu haram, sampai ada yang dalil yang memerintahkan ibadah itu untuk dilakukan. Nah, dan dalam masalah ini, ini salah satu contohnya, ya. Ketika Nabi SAW itu melakukan sebuah kesalahan, pasti langsung ditegur oleh Allah. Menunjukkan bahwa tidak mungkin, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mungkin mendapatkan kebenaran untuk melakukan kesalahan. Artinya, dalam bahasa Melayu itu ya, artinya tidak mungkin Nabi SAW itu melakukan kesalahan dan Allah diam saja. Tidak mungkin. Karena di sini, para ulama menjelaskan tentang apa? Tentang masalah kebaikan juga. Kita semua tahu bahwa tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi ada kebaikan di sana yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita telah mengatakan bahwa Nabi itu berkhianat. Karena Allah tahu bahwa Nabi menyembunyikan kebaikan. Kalau memang ada kebaikan, tapi ketika kita tahu bahwa Nabi SAW semua yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sudah disampaikan kepada umatnya, menunjukkan tidak ada lagi yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW itu mendapatkan pengawasan muraqabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu arti dari maksum. Tidak seperti maksum di kalangan sebagian orang. Maksum di kalangan sebagian orang, orang itu gak pernah dikatakan salah. Apapun yang dilakukan benar. Itu tidak demikian. Ya, Nabi SAW bisa berbuat salah karena dia manusia. Tetapi ketika beliau berbuat salah, selalu ditegur oleh Allah SWT, dan ini diantaranya. Ini diantaranya. Nabi SAW mengizinkan para sahabatnya yang meminta izin untuk tidak berperang. Kemudian Allah SWT menegur beliau. Lima adin talahum. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka, wahai Rasulullah? Ya. Nah, di sini, Ibn Abi Hatim, beliau dari Aun, beliau mengatakan, tahukah kalian bentuk teguran yang lebih baik dari teguran ini? Sesungguhnya Allah SWT ketika menegur Nabi SAW memulai dengan ampunan. Biasanya kalau orang negur itu kan, mengharapkan agar orang yang ditegurnya itu minta maaf atas kesalahannya. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Oh maaf, saya tidak sengaja. Oh maaf, saya tidak tahu. Oh maaf, dan seterusnya. Tetapi Allah ketika menegur Nabi SAW ini memulai dengan kalimat apa? Ampunan. Afallahu anka. Subhanallah. Maka bentuk ini adalah bentuk yang indah sekali. Ya. Jadi kalau umpamanya kita mau menegur bawahan kita juga, bisa menggunakan silah seperti ini. Ya, menunjukkan adab yang tinggi. Saya tidak marah atas apa yang kamu lakukan. Tapi perlu saya tegur karena apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, seperti ini menjadikan orang yang menerimanya menjadi tidak apa? Tidak kecewa seperti ini. Nah. Kemudian Allah mengatakan afallahu anka lima adin talahum. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkanmu, kenapa engkau mengizinkan mereka hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu, sampai jelas bagimu siapa yang jujur di antara mereka, wa ta'lamal kadhibi, dan siapa yang dusta di antara mereka. Nah, di sini kenapa Allah SWT ingin membedakan terlebih dahulu, atau maksud Allah Nabi tidak segera untuk mengizinkan. Kenapa? Karena bisa saja ada di antara mereka orang-orang yang dusta, yang hanya beralasan saja atau mencari-cari alasan saja. Karena tidak mau perang, cari-cari alasan. Ada yang bilang istrinya hamil, mau melahirkan, padahal baru 2 bulan. Ngomongnya istri saya sudah mau melahirkan, padahal baru 2 bulan. Perjalanan perang mungkin hanya 4 bulan, umpamanya. Pulang kan masih bisa, masih ada cukup waktu. Baru 6 bulan kan enggak mungkin lahiran. Rata-rata lahiran normal umur 7 bulan atau 9 bulan. Nah, jadi di sini Allah ingin menguji siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang tidak. Karena ada di antara orang-orang munafikin yang ketika itu setelah Nabi SAW berjaya pada perang Badar, ya, orang-orang musyrikin ini masuk ke dalam Islam. Dan mereka hanya berpura-pura saja dalam Islam. Mereka hanya berpura-pura saja dalam Islam dan mengaku bahwa dirinya Muslim. Tapi ketika mereka diajak perang, nah disinilah keimanan mereka diuji. Sebagian antara mereka mengatakan, sudahlah, kami tidak perlu apa, kalian diizinkan atau tidak diizinkan, sana pergilah meminta izin dari Nabi SAW, diizinkan atau tidak diizinkan, gak usah pergi perang. Jadi pemimpin mereka mengatakan demikian. Karena Allah SWT ingin menguji mereka. Allah SWT ingin menjelaskan kepada Nabi SAW siapa di antara mereka yang kalau kamu tidak izinkan, tetap berangkat. Kalau kamu tidak izinkan, kok tetap berangkat, menunjukkan bahwa dia memang mukmin. Sedangkan yang tidak, maka dia adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang dusta. Nah, kemudian terkait dengan ayat ini, sesungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita baca sini ya, qad fatada atabahu kama tasmauna thumma anzala allazi allat thumma unzila an anzala allati fi suratin nur. Kemudian juga dalam surat Nur ini ayat 62, untuk bisa lihat surat Nur ayat 62, di sana juga ada izin ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk memberikan izin kepada orang-orang yang meminta izin, terutama orang-orang mukmin di kalangan mereka. Sudah dapat ayatnya? An-Nur, surat An-Nur ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi wa idza kaanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu." Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasulnya. Artinya taat kepada Allah dan juga taat kepada rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in, seandainya ada keperluan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, entah itu berperang, entah itu bermusyawarah, ya, yang mana masing-masing dari orang-orang yang diundang itu adalah ororang yang penting, dianggap penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap berarti, dianggap pendapatnya diminta kontribusi pendapatnya. Lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Mereka ini tidak segera pergi sampai mendapatkan izin, meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan, innal ladzina yasta'dinunaka. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu itu ya Nabi, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan bahwa boleh bagi Nabi SAW mengizinkan orang-orang mukmin yang meminta izin untuk tidak berperang. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Kita lanjutkan ayatnya. Fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Nah, فإذا استأذنوك, apabila mereka meminta izin kepadamu wahai Rasulullah, لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ, karena keperluan mereka. Nah, ini syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Mereka memiliki keperluan. Jadi kalau mereka meminta izin dari Nabi SAW, tapi gak ada keperluan, gak ada alasan, ya, saya minta izin ya Rasulullah, kenapa? Ya saya lagi malas aja, atau lagi ini aja, lagi gak mau ini aja, lagi gak mood aja gitu. Nah, maka di sini Nabi tidak diizinkan, tidak dibenarkan untuk beri izin. Kenapa? Karena keberadaannya di tempat itu lebih penting daripada dia berada di rumahnya dan seterusnya. Ya, maka syarat yang pertama adalah liba'di sya'nihim, bagi orang yang memiliki alasan, kepentingan, keperluan. Mungkin dia belum memberi makan kudanya. Ya. Mungkin dia belum memerah susu untuk ibunya dan ayahnya. Ini izin ini penting sekali tanggung jawab dia. Mungkin dia belum membawa ternaknya, membawa pulang ternaknya. Padahal kewajiban seorang muslim kalau di malam hari dia menjaga ternaknya dengan cara dibawa pulang ke rumahnya. Sedangkan pemilik bustan menjaga di waktu siang. Kewajiban dia membawa pulang binatang ternaknya yang digembalanya selama ini. Kalau seandainya binatang ternaknya ini memakan rerumputan di malam hari, dia dikenakan denda. Karena perintah Nabi SAW bagi pemilik binatang ternak untuk membawa apa, menjaga ternaknya di waktu malam hari. Maka dia minta izin Rasulullah, saya meminta izin untuk apa? Untuk membawa pulang ternak-ternakku. Izin seperti ini menyebabkan Nabi dibenarkan oleh Allah untuk mengizinkannya keluar dari tempat perkumpulan tersebut, entah musyawarah, entah keperluan-keperluan yang lain. Nah, apa kata Allah? Fa'dhan liman syi'ta, maka berikan izin kepada dia. Maaf ya anak saya. Fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Fa'dhan liman syi'ta minhum, maka izinkanlah bagi orang-orang yang engkau kehendaki. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Liman syi'ta, yaitu yang dikehendaki. Jadi yang tidak dikehendaki maka tidak harus mendapatkan izin. Nah, di sini Nabi SAW diberikan kebebasan. Nah, tentu ini baik Nabi SAW, berlaku bagi Nabi SAW dan orang-orang yang menggantikan beliau. Jadi seandainya kita dipanggil, diundang oleh siapa? Diundang oleh pemimpin untuk menghadiri sebuah rapat besar. Jadi seandainya Nabi SAW tidak mengizinkan karena ada keperluan, mungkin orang ini lebih diperlukan di sini daripada alasannya. Alasannya nggak seberapa, ya. Alasannya mungkin seperti tadi, mau memberi makan ternaknya, atau umpamanya alasannya mau membawa pulang ternaknya. Dan Nabi SAW tahu bahwa dia punya anak yang sudah besar, dia punya anak yang sudah besar yang sudah bisa diberi tanggung jawab. Maka Nabi mungkin mengatakan, sudahlah, coba utus-utusan, biar fulan saja, utus-utusan, biar anakmu yang memasukkannya. Atau istrimu yang memasukkannya, mungkin seperti itu. Artinya, Nabi tidak menghendaki orang ini untuk, untuk mendapat izin. Gitu. Nah, jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang pertama, mempunyai alasan yang tepat. Syarat yang kedua adalah mendapatkan, dikembalikan kepada kehendak imam. Dalam hal ini, baik Nabi SAW ataupun penggantinya, khalifah, ya, siapa yang diizinkan di antara mereka dan siapa yang tidak. Nah, jadi kalau tidak diizinkan, jangan marah. Sebab apa? Sebab di sini syarat yang kedua dikembalikan kepada sang imam, ya, kepada kehendak Nabi SAW ataupun naibnya, penggantinya, yaitu imam. Kemudian setelah itu, seandainya engkau mengizinkan mereka, fastaghfir lahumullah, maka mintalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah atas mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya apa yang mereka lakukan itu kan tafsir, artinya semestinya kepentingan Allah harus didahulukan daripada kepentingan dunianya. Tapi karena dalam hal ini dia memiliki keperluan, dia diizinkan. Meskipun demikian, tetap saja keutamaannya kurang. Karena semestinya dia mendahulukan kepentingan Allah. Maka mintakanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini memang kalau sudah panggilan perang ataupun panggilan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin, maka harus datang. Alasan apapun ketidakhadiran itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kecuali kalau kita mendapatkan izin, maka di sini sang imam dibenarkan untuk mengizinkan dengan dua syarat tadi di atas dan juga memintakan ampunan kepada Allah. Siapa tahu di dalam dia berizin ada kekurangannya. Ya, orang izin itu kan kadang alasannya. Ya, alasannya kadang benar, kadang enggak. Kadang setengahnya benar, setengahnya enggak. Contoh nih. Waktunya rapat, tiba-tiba sakit perut. Nah, jadi dia minta izin ke rumah. Nah, sakit perutnya, sesampainya di rumah dia buang air sembuh sakit perutnya, tapi enggak balik lagi. Nah, apakah dia melakukan taksir? Ya, dia melakukan taksir. Apa taksir? Artinya dia semestinya kembali. Karena ilahnya, sebab kenapa dia minta izin, hilang sudah dengan hilangnya sakit perutnya. Tetapi terkadang dia, udah sekalian lah, udah paling rapatnya selesai setengah jam lagi, nanggung kalau saya balik lagi. Atau mungkin jalannya gelap, ya. Saya gak punya lampu atau penerangannya mati dan seterusnya. Itu udur-udur yang sebenarnya masih bisa inilah. Masih mau gak mau dia kalahkan lah. Gitu. Dia tetap harus berangkat. Tapi kadang dia memilih untuk tidak berangkat. Nah, taksir yang seperti ini, saya minta untuk memahami makna taksir ya. Taksir itu artinya kita kekurangan. Kita tidak memberikan hak sepenuhnya. Contoh seandainya kewajiban kita memberi nafkah kepada istri, itu dalam satu harinya umpamanya kita semestinya memberi 20 ringgit, kalau di situ 20 real umpamanya, maka kita hanya beri 10 real. Itu sebenarnya kita taksir. Keperluannya 20, kita cuma kasih 10, itu taksir. Itu kita sebenarnya belum memberikan kewajiban kita kepada istri kita, ya. Taksir seperti umpamanya seseorang semestinya sholat pada waktunya, qadarullah, matahari sudah terbit. Akhirnya dia sholat setelah matahari terbit. Sholat fajar maksudnya. Maka itu taksir. Itu belum memenuhi keperluannya. Belum memenuhi kewajibannya. Ya, seperti semestinya seorang yang berihram, itu semestinya tidak menggunakan wewangian. Kemudian dia menggunakan wewangian. Itu taksir. Ya. Jadi tolong fahami tentang taksir. Nanti di sana ada ifrat dan tafrid. Ifrat itu kurang dalam memberikan haknya. Tafrid itu berlebihan. Ifrat, ada tafrid. Ifrat kurang dalam memberikan haknya. Tafrid berlebihan. Contoh, sayang kepada istri. Ya, sayang kepada istri, memberikan hak-hak istri. Hak istri adalah untuk apa? Untuk ditemani. Hak istri untuk apa? Untuk dimuamalah dengan baik. Tapi saking baiknya, ya, sampai-sampai dia datang panggilan sholat, dia masih bersama istrinya, asyik ngobrol bersama istrinya, sehingga dia tidak pergi sholat. Maka apa yang dilakukan ini adalah taksir, maaf, ifrat dari sisi dia semestinya pergi sholat, ifrat. Ya, tafrid dari sisi mempergauli istri dengan baiknya, berlebihan. Nah, dan dalam hal beragama kita juga tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Ya, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Mestinya sholat 4 rakaat, kita sholat 5 rakaat. Ini berlebihan. Kewajibannya hanya 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Wah, saya belum puas. Saya sholat tambah lagi 2 rakaat lagi. Sholat subuh kok 4 rakaat. Nah, ini berlebihan di dalam beragama. Ini juga enggak boleh. Nah, jadi ada dua ada tambahan mufradat ya, ada taksir, kemudian ifrat dan apa? Tafrid. Nah, saya kira itu terkait dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tadinya terlarang, tetapi diizinkan. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan izin kepada para sahabatnya yang meminta izin untuk tidak berperang. Baik, kemudian dalam hal ini kejadian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan. Allah berfirman, bahwa ayat ini, kita lanjutkan ayatnya. Allah berfirman, لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ayat yang di atas tadi, yaitu apa? Yaitu afallahu anka lima adzinta lahum. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan. Tidak dapat izin ataupun sudahlah, kamu tidak perlu apa? Tidak perlu berangkat, ya. Nah, maka karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk apa? Untuk ngecek terlebih dahulu siapa di antara mereka yang memang mau apa? Memang mau taat, memang taat untuk melaksanakan perintahnya, dan siapa di antara mereka yang tidak taat. Nah, kemudian Allah mengatakan la yasta'dinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang beriman itu tidak akan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak berperang dengan harta mereka, jiwa mereka, dan Allah SWT zat yang maha mengetahui dengan ketakwaan seseorang, siapa di antara yang mereka yang bertakwa. Ayat ini menegaskan orang-orang yang beriman itu akan lebih memilih berperang daripada mereka duduk di rumahnya, karena hati mereka ini sudah yakin dengan kebenaran Allah, dan karena mereka yakin akan balasan yang mereka dapatkan ketika mereka berangkat perang. Janji-janji Allah SWT hak, pasti mereka akan diberikan kemenangan. Ya, kalau Allah tidak berikan kemenangan, pasti itu karena apa? Karena ujian darinya, dan itu takdir darinya. Dan apapun yang mereka dapatkan dari peperangan tersebut, baik kalau mati, mati syahid. Kalau pulang bawa ghanimah, semuanya kebaikan. Dan itulah orang-orang mukmin pasti tidak akan mau minta izin kecuali betul-betul kalau tidak kepepet. Kalau sudah kepepet, barulah mereka minta izin. Pada asalnya mereka memilih untuk tetap berangkat. Dan itu pujian bagi orang-orang mukmin bahwa mereka itu masih ada iman dan masih ada keyakinan, dan mereka akan lebih memilih berperang daripada tinggal di rumah, ya, mendapatkan kenikmatan di rumah bersama istri, bersama anak, ketenangan hidup dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang minta izin, yang suka meminta izin. Allah mengatakan innama yasta'dhinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang meminta izin kepadamu itu ya Rasulullah, yang suka meminta izin kepadamu, yang sejak diwajibkan perang sudah langsung meminta izin kepadamu, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya orang munafikin, yang mereka ketika tahu, wah sekarang Islam sudah menang, wah sekarang Muhammad sudah mendapatkan kemenangannya, bahaya nih kalau kita tidak segera pura-pura masuk dalam Islam, maka kita akan dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah kita masuk Islam aja. Maka akhirnya mereka masuk dalam Islam. Tetapi sebenarnya hati mereka kufur, dan mereka itu adalah orang-orang munafik. Dan list orang-orang munafik sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah menyampaikannya kepada siapa? Salah seorang sahabat Nabi yang mengetahui rahasia orang-orang munafikin di kota Madinah. Hudzaifah bin Yaman, betul sekali. Dia mengetahui siapa orang-orangnya. Kalau tidak karena Nabi melarang beliau untuk menyampaikan kepada Nabi, kepada orang lain, maka beliau tidak akan menyembunyikannya. Ya. Nah, beliau sembunyikan itu karena Nabi SAW mengatakan jangan kau sampaikan kepada seorang pun. Maka beliau tidak pernah membocorkan. Termasuk kepada Aisyah. Beliau tidak pernah membocorkan kepada Aisyah juga. Jadi Hudzaifah bin Yaman melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, menyembunyikan nama-nama list, nama-nama orang-orang munafikin tersebut. Nah, sehingga di sini yang meminta izin adalah orang-orang yang munafikin, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ini dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka ini di dalam keraguan mereka ini mereka tidak mempunyai posisi. Maju mundur, ya tarat dadun, artinya maju mundur. Ya. Tarat dada, ya tarat dadu. Ini mufradat baru lagi nih. Buat antum, tarat dada, ya tarat dadu. Artinya maju mundur. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Tidak bersama orang mukmin, tidak pula bersama orang-orang musyrikin. Ya. Mudhabdabina baina, baina dhani. Mereka berbolak-balik sekali di sana, sekali di sini, pagi bersama orang-orang mukmin, siang atau sore bersama orang-orang musyrik. Ya, ini kedudukan mereka. Nah, dan nanti akan ditunjukkan juga sifat-sifat orang-orang munafikin. Di antara sifat-sifatnya, kalau Nabi SAW mendapatkan kemenangan, mereka justru bersedih. Tapi ketika Nabi SAW mendapatkan kekalahan, mereka bersenang. Nah, maka kita perhatikan apakah ada di dalam hati kita, diri kita, jiwa kita ini ada sifat-sifat munafik atau tidak. Nah, kita lihat sifat-sifat yang ditunjukkan tentang orang-orang munafik. Kalau itu tidak ada dalam hati kita, bersyukur kita. Tapi kalau itu ada dalam hati kita, segera kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perbaiki keimanan kita agar kita tidak termasuk orang-orang munafik. Ada sebagian orang-orang mukmin itu yang tidak senang kalau orang-orang mukmin itu bergembira, bahagia. Ada yang seperti ini. Ya. Ada yang kalau orang-orang mukmin itu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, dia merasa nggak senang. Orang yang seperti ini dikhawatirkan ada kemunafikan dalam hatinya. Atau sebaliknya, kalau orang-orang mukmin itu dia mendapatkan musibah, dia senang. Ya, ada kemunafikan dalam hatinya. Ya, hati-hati orang yang seperti ini. Dan ini di masyarakat bisa saja terjadi. Di masyarakat kita itu ada orang-orang yang justru loyal dengan orang-orang, maaf ya, orang-orang gereja. Jadi dengan berkawannya dengan orang-orang gereja, berkawannya dengan orang-orang Nasrani. Nah, ketika orang-orang mukmin ini berhasil dalam satu rancangannya, umpamanya mereka ingin mengadakan sebuah acara pengajian akbar, pembangunan masjid, pengajian akbar dalam rangka pembangunan masjid. Nah, kalau masjidnya berdiri, mereka gusar. Orang ini ikut gusar. Padahal dia mukmin juga, tapi gusar ketika masjidnya berhasil berdiri. Tadinya dia menyangka, alah biar musola aja, gak perlu masjid besar-besar. Tahu-tahu dia datang pengajian akbar, minta izin dari sana-sini, dia termasuk yang tidak memberikan izin sebenarnya. Tapi gak mau terus terang. Kemudian ketika berhasil masjidnya terbangun, dibuat megah, dia sendiri gak senang. Kalau seperti itu, bisa saja dia ini bersama orang munafikin. Bisa saja dia termasuk orang munafikin karena bersama dirinya, bersama orang-orang kufar. Loyalnya bukan dengan orang-orang mukmin. Sebaliknya, seandainya orang-orang mukmin kena musibah, contoh, dia sendiri selamat dari musibah itu. Banyak orang-orang mukmin, katakanlah maunya masjidnya roboh karena apa namanya gempa, atau masjidnya kebakaran, atau jamaah masjid rata-rata rumahnya hancur karena gempa bumi atau karena kebakaran atau apa. Di dalam hatinya dia merasa senang. Ya. Wah, ini apa namanya orang seperti ini kita perlu berhati-hati. Karena orang seperti ini berarti ada kemunafikan dalam dirinya. Nah, itu akan dijelaskan pada ayat-ayat yang berikut. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Nanti tolong terjemahkan satu ayat demi satu ayat ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walau aradul khuruja la'addu lahum 'uddatan, walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Nah. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Walau aradul khuruj, ini pembuktian apa yang tadi kita jelaskan di atas. Seandainya orang-orang munafikin itu benar-benar mau berangkat perang, la'addu lahu 'uddatan, sungguh mereka akan bersiap-siap. Pasti mempersiapkan diri. Orang namanya ada seruan perang. Sebentar lagi kita akan perang berlawan orang-orang Yahud umpamanya. Wah, mereka pasti siap-siap. Ya. Ada yang sudah membeli pedang, ada yang sudah membeli perisai, ada yang membeli baju besi, ada yang mengumpulkan hartanya untuk disedekahkan kepada Nabi SAW, pasti sudah bersiap-siap. Membeli kuda, mencari kuda yang terbaik, ngapain ke pasar? Wah, saya lagi cari kuda. Buat apa kudanya? Wah, untuk berjihad besok rencananya untuk perang. Itu orang yang betul-betul mukmin. Tapi karena mereka ini memang tidak mau berangkat perang, maka mereka tidak akan mungkin melakukan persiapan. Dan ini dibuktikan oleh Nabi SAW. Walau aradul khuruj la'attu lahu 'iddatan. Kalau mereka itu benar-benar mau pergi, pastilah mereka akan mempersiapkan diri. Nyatanya tidak seorang pun antara mereka mempersiapkan diri. Berarti memang mereka tidak mau berperang. Ya, dan alasan itu mereka hanya cari-cari saja. Mereka mengatakan inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami itu berbahaya, bisa dimasuki penjahat. Saya khawatir kalau saya tinggal, rumah saya berada di pinggiran kota Madinah. Seringkali ada begal yang datang, seringkali ada binatang buas yang masuk dalam rumah, ada ular, ada binatang-binatang buas yang lain seperti serigala dan yang lainnya masuk ke dalam rumah ya Rasulullah. Kalau saya tidak berada di rumah, maka saya minta izin. Ada saja alasan yang mereka cari. Tetapi kalau diperhatikan, akan terlihat bahwa mereka memang tidak mempersiapkan diri. Ketika mereka tidak mempersiapkan diri, maka itu salah satu petunjuk bahwa izin yang mereka sampaikan itu dusta. Ya. Walakin karihallahum bi'athahum. Nah, di sini, kenapa Allah SWT tetap mengizinkan mereka? Tetap mengizinkan kepada Nabi untuk mengizinkan mereka. Mestinya kan namanya orang dusta itu kan ya justru dijebak. Karena ketahuan bohongnya, oh belum persiapan kok. Maka justru dipenjara aja sekalian. Dipenjara atau diikat, dipaksa untuk berangkat perang. Kan mestinya begitu. Tetapi apa? Tapi Allah gak mau itu terjadi. Karena keberangkatan mereka sekalipun terpaksa, ya, ini bukan akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin, tetapi justru akan membahayakan orang-orang mukmin. Akan mengganggu keselamatan orang-orang mukmin. Maka Allah menjelaskan, walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah SWT tidak suka mengutus mereka berperang. Fathabatahum. Maka Allah SWT menahan mereka agar mereka tidak jadi berangkat. Fathabatahum. Waqila qa'udu ma'al qa'idin. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang artinya sudahlah, sana minta izin kepada Nabi, kemudian Nabi akan memberikan izin, dan duduklah tinggal kalian bersama orang-orang yang seperti kalian. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, baru nanti Allah akan jelaskan kenapa itu Allah lakukan. Kenapa tidak Allah paksa mereka untuk tetap berangkat. Allah jelaskan kepada Nabi, Nabi, ini loh, orang-orang yang minta izin kepadamu, A, B, C, D, E, ini dusta semuanya. Mereka ini gak punya alasan sesungguhnya. Suruh mereka berangkat. Kalau Allah mau itu bisa terjadi. Tapi kenapa Allah SWT biarkan Nabi SAW mengizinkan mereka? Tentu ada sebabnya. Ini sebabnya. Itu ayat yang berikutnya. Allah berfirman, lau kharaju fiikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fiikum sama'una lahum wallahu alim bidzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedangkan di antara kamu ada orang yang amat suka mendengar perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, itu dia alasannya. Alasan kenapa Allah SWT justru mentakdirkan mereka untuk duduk bersama orang-orang munafikin yang lainnya adalah karena ini. Lau kharaju, seandainya mereka itu keluar bersama kalian, ma zadukum illa khabala. Keberadaan mereka di sana di saat perang itu justru akan menghancurkan pasukanmu, justru akan mengacaukan pasukanmu. Kita lihat ketika Nabi SAW melakukan perang Uhud, masih ingat? Berapa pasukan Nabi SAW ketika itu? 3.000 orang ya. Hah? Ingat tidak berapa orang? Tiga ribu orang ya. Kemudian kenapa menjadi 1.000? Kemana yang 2.000? Pulang. 2.000 orang pulang. Ya, karena diajak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Semuanya sudah berangkat, 3.000 orang. Pasukan dari musyrikin juga 3.000 orang. Sesampainya di tengah jalan, mereka berpatah balik. Tapi orang-orang yang mukmin tidak takut dengan apa yang mereka hadapi. Mereka tetap lanjut berperang. Sedangkan orang-orang munafikin, ketika mereka berangkat, tiba-tiba mereka merasa takut, mereka pulang kembali. Dan ini sudah cukup mengacaukan. Ya, maka Allah SWT tidak menginginkan perbuatan itu terulang lagi pada perang-perang yang berikutnya. Maka sejak awal Nabi diperintahkan, diizinkan untuk apa? Untuk mengizinkan mereka supaya mereka tetap duduk di negerinya sehingga tidak mengganggu keselamatan peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mazadakum illa khabala wala awdha'u khilalakum. Dan supaya mereka tidak masuk ke celah-celah barisan kalian, yabghunakumul fitnah, mencoba mencari fitnah, memecah belah di antara kalian. Karena fiikum, karena apa? Karena ada di antara kalian itu, ada orang-orang mukmin, sama'una lahum, ada orang-orang yang mendengar perkataan mereka. Wallahu alimun bidh-dhalimin, Allah itu yang tahu dengan perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di sini kita tahu siapa saja sih di antara yang minta izin dari Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Al-Jad bin Qais. Bayangkan, seandainya dua orang ini berangkat, apa yang akan terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, ini sudah jelas. Dia pernah mematahbalikkan 2.000 pasukan yang berangkat bersamanya. Sedangkan Al-Jad ibn Qais ini dia pemimpin dari Bani Salamah. Dia pemimpin di Bani Salamah. Dan banyak di antara kaum muslimin juga berasal dari Bani Salamah. Kalau seandainya dia jadi berangkat dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk duduk, kemudian tiba-tiba di peperangan itu dia mengatakan, sudahlah kalian ngapain capek-capek, mano kita pulang aja yuk. Berantakan semua peperangan Nabi SAW. Karena apa? Karena ada kelemahan di kalangan kaum muslimin juga. Apa kelemahannya? Ada di antara kaum muslimin itu yang mendengar perkataan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Itu orang munafikin itu. Kenapa perkataannya didengar? Karena dia pembesar. Karena dia pemimpin. Dan pemimpin itu sekalipun mungkin tidak tidak sesuai dengan ini agama mereka, tetapi namanya pemimpin tetap pemimpin. Makanya tuh jangan ambil enteng ya tentang pemimpin. Pemimpin itu luar biasa pengaruhnya. Dimanapun namanya pemimpin itu membawa pengaruh yang luar biasa. Karena kalau antum jadikan pemimpin, antum harus kuat, harus siap, harus bisa memimpin dengan baik. Sebab kalau tidak, bawaan antum juga akan lemas. Kalau antum lemas, bawaan antum lemas. Ya, maka pemimpin harus mempunyai ciri yang baik, mempunyai etos kerja yang baik juga. Maka bawahannya akan mempunyai etos kerja yang baik. Nah, di sini tidak disangkal bahwa seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan Jad bin Qais, ini dia pemimpin. Kalau sampai mereka berdua berangkat perang, tidak mendapat izin dari Nabi SAW karena tahu bahwa izin mereka dusta, kemudian mereka berangkat perang, ada di antara orang mukmin yang menjadi bawahan mereka, kemudian bawahan-bawahan ini mendengarkan perkataan mereka, apa yang terjadi? Kacau balau. Jangan-jangan setengah pasukan Nabi mundur perang, gak jadi berangkat perang. Akhirnya pasukan Nabi kacau balau. Maka di antara hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu bahwa orang ini nantinya akan membuat kekacauan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad, berikan izin saja kepada mereka. Dan ini salah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha tahu. Allah tahu kejadian ini, Allah tahu apa yang akan terjadi. Seandainya terjadi, maka apa yang akan terjadi? Ya, seandainya terjadi, maka apa yang akan terjadi? Dan itu sudah diketahui Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat hadis tentang qalam? Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah apa? Al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan pada pena, uktub. Kemudian pena mengatakan, apa yang aku tulis ya Allah? Qalaqtub ma fil kain ila qiyamisah. Tulislah apa yang ada di alam semesta ini sampai hari akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan perintah itu, maka perintah yang diperintahkan oleh Allah itu, saat itu juga Allah sudah tahu apa semua, bahkan sebelumnya Allah sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi. Kemudian yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Sehingga terjadilah. Nah. Kemudian berikutnya walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum. Nah, ini ada di antara orang-orang mukmin yang ternyata masih suka mentaati perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Karena selalu kita diperingatkan oleh Allah, janganlah sampai kita ini loyal dengan orang-orang musyrikin. Sesungguhnya wali kita itu adalah orang-orang mukmin juga. Sedangkan orang-orang musyrikin itu walinya orang-orang musyrik. Orang-orang kafir itu walinya orang-orang kafir. Kalau kita loyalnya wali kita adalah orang-orang mukmin. Meskipun demikian masih ada juga orang-orang mukmin yang loyal kepada mereka. Nah, coba lihat atau melihat di desa-desa. Kalau sudah pemilihan umum, ya, atau pemilihan kepala desa, coba lihat. Satu desa katakanlah 99% muslim. Tapi ternyata lurah yang berhasil menjadi lurah justru orang Nasrani. Lu kok bisa? 99% muslim. Kok bisa? Ya karena orang muslim didanai oleh apa namanya orang Nasrani ini, maka jadilah dia. Dan ada orang-orang mukmin yang masih mau loyal kepada mereka. Kalau dikasih duit loyal, kalau enggak dikasih duit enggak. Ada yang muslim enggak mau ngasih duit, enggak mau kotor dalam politik. Maka yang ngasih duit dia menang. Nah, di sini ini juga peringatan kepada kaum mukminin agar kaum mukminin tidak menjadi orang-orang yang loyal kepada orang-orang musyrikin atau orang-orang munafikin. Wallahu alimun bidz-dzalimin, sebab Allah itu tahu zat yang apa? Zat yang suka berbuat zalim. Nah. Ini juga bisa dilihat pada surat Al-Anfal ayat 27-28. Tentang orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin ini ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan. Ya. Surat apa tadi? Al-An'am di sini. Al-Anfal? Al-An'am. Al-An'am 28. Oh iya. Al-An'am 28. Walau ruddu da'adu. Ah, betul. 5. Walau ruddu 6. Kita lihat ayat yang sebelumnya dulu. Sebentar ya. Surat Al-An'am ayat 28, betul. Dari ayat yang sebelumnya, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau tara, dan seandainya engkau perhatikan, idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka ini dihadapkan di api neraka, faqalu ya laitana nuraddu, mereka kemudian berkomentar, ya laitana, seandainya kami ini nuraddu, dikembalikan ke bumi ini, wala nukadzibu bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami ini menjadi orang-orang yang mukmin. Kita lihat apa yang terjadi. Allah, karena Allah sudah tahu apa yang mereka lakukan, dan kalau mereka dikembalikan, apa juga yang akan mereka lakukan, Allah sudah tahu. Maka apa? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, akan tetapi tampaklah bagi mereka apa yang mereka sembunyikan selama ini. Sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, la'adu limanuhu'an, mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang melakukannya, yaitu kufur. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka ini orang yang dusta. Nah, ini menegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan kalau seandainya Allah benarkan mereka untuk berperang bersama Nabi SAW, tentu akan terjadi perkara yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih berbahaya bagi pasukan Nabi SAW. Nah, baik, sampai di sini semestinya kita masih melanjutkan nih sampai ayat 51 ini, tapi sepertinya sudah mepet waktunya, ya. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga minggu depan kita masuk ke ayat 48 sampai 51. Ini ada kaitannya dengan tadi yang sudah sempat kita singgung juga, yaitu tentang kemenangan Islam. Nah, nah, ini sifat-sifat orang munafik. Ini insya Allah minggu depan. Yang tadi saya janjikan, ternyata itu untuk minggu depan. Dua minggu lagi maksudnya. Barakallahu fiikum. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Persilahkan. Yang pertanyaan titipan kemarin, Ustaz, apakah ada kewajiban jihad untuk perempuan? Dan apakah ganti jihad untuk kaum perempuan? Yang kemarin. Oh. Kemarin, nah, barakallahu fiikum. Tidak ada jihad untuk wanita. Jihad yang wanita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diperintahkan untuk taat kepada orang tua, diperintahkan untuk taat kepada suami, menjaga harta suami. Diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ada dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemudian juga diperintahkan untuk berhaji, ya, dan yang lainnya. Suatu riwayat yang menjelaskan tentang apa, tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta izin, ya, dia mengatakan dia sebenarnya diminta oleh istrinya untuk minta izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menolak dan memilih untuk tetap berperang. Kemudian ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi justru mengatakan padanya, idhab fasahibha. Ya, pergilah kamu dan temanilah istrimu itu. Dan dalam hal ini, Nabi SAW menjelaskan tentang kepergian seorang wanita tersebut dalam berhaji itu termasuk bagian dari jihad. Karena haji bagi wanita itu tidak mudah. Haji bagi wanita itu tidak mudah, tetapi itu bukan haji yang sesungguhnya, bukan jihad yang sesungguhnya. Namanya jihad tetap jihad. Sama seperti seorang yang ingin berperang bersama Nabi SAW, Nabi bertanya, apakah kamu sudah minta izin kepada orang tuamu? Jawabannya belum, orang tua saya tidak mengizinkan saya. Apa kata Nabi SAW? Irji wa fihi ma fajahid. Pulanglah kamu dan bantulah kedua orang tuamu, dan kamu berjihadlah dengan membantu kedua orang tuamu itu. Jadi di sini membantu orang tua disebut sebagai jihad. Karena memang tidak mudah melayani orang tua, memang tidak mudah, dan untuk pengalaman mungkin semakin tua semakin susah untuk dilayani. Mana hari ini, tadi pagi ya, ketika sarapan mintanya nanti makan siang pakai soto, dibelikan soto, saya hari ini gak mau makan soto, saya mau makan ayam. Melayani orang tua kan seperti ini, semakin tua semakin, maaf ya, semakin kacau gitu. Antum diminta untuk bersabar atas hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika antum diminta bersabar, kesabaran antum itu disebut jihad. Tapi tidak ada secara secara khusus bahwa jihadnya wanita adalah haji ataupun jihadnya wanita adalah mentaati suami atau apa, tidak ada secara umum. Tetapi apa yang mereka lakukan itu bisa dimasukkan ke dalam kategori jihad karena di dalamnya penuh dengan perjuangan. Taat suami itu juga enggak gampang. Apalagi haji. Haji lebih tidak mudah bagi para wanita karena para wanita diharuskan memiliki mahram, terutama untuk haji. Karena kalau safar biasa saja diwajibkan adanya mahram, kalau haji lebih utama untuk ada mahram. Karena haji itu semuanya gak bisa diprediksi. Antum mungkin sudah pengalaman berhaji, antum tahu kendaraan. Kadang kalau antum dari pernah haji dari Oman apa haji dari Indonesia? Ada yang dari Oman. Kalau antum dari Indonesia, sir. Antum dari Indonesia. Antum dari mana hajinya? Ada yang dari aku dah. Bersama Oman, bersama grup dari Oman, orang-orang Oman juga. Kalau yang dari Oman sih bersama grup Oman, sir. Sama grup Pakistan biasanya, sir. Pakistan India. Oh, India Pakistan. Toh, India, Pakistan. Coba perhatikan, kalau bersama orang-orang Indonesia katakanlah, ya, maka di sana ada antrian kloter. Kloter ini bisnya jam sekian. Kalau yang nggak sabar, maka dia akan apa? Akan ikut bis yang sebelumnya. Kalau dia nggak tahu pun, dia bukan kloter itu, dia masuk ke kloter yang lain. Coba antum lihat juga ketika berhaji. Berapa banyak orang-orang yang hilang di Masjidil Haram. Sampai hari ini masih ada. Tahu masuknya, gak tahu pulangnya. Karena tadi masuknya ke pintu apa ya? Hotelnya sebelah mana ya? Saya saja sempat hilang. Apalagi orang-orang, apalagi wanita. Ya. Apalagi sudah tua. Maka memang wanita itu baginya haji itu berat. Haji itu berat. Katanya dianggap sebagai apa? Jihad, ya. Tapi tidak kemudian secara spesifik bahwa jihadnya wanita itu adalah haji, tidak. Namanya jihad tetap jihad. Artinya kalau para wanita mau berjihad, ya pergi berperang bersama kaum lelaki. Karena ada di sana hal-hal yang perlu sentuhan para wanita. Kita lihat bagaimana para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membantu di bagian makanan, ada yang membantu di bagian pengobatan dan yang lainnya. Ya. Jadi perang pun itu perlu sentuhan para wanita. Bayangkan kalau perang tanpa ada sentuhan wanita. Kehidupan ini kalau nggak ada sentuhan wanita, hambar. Kaku saja. Coba ada wanita, masya Allah. Rumah yang kotor jadi bersih, ya kan? Barang-barang yang berserakan jadi rapi, ya. Piring-piring yang kotor ada yang nyuci. Pakaian yang mungkin sudah bau masih dipakai disuruh lepas, ganti saja ini yang baru mas, yang harum. Itu sentuhan para wanita. Kemudian juga biasanya kita ini terhadap diri kita sendiri kita selfish, kita nggak peduli sama diri sendiri. Mungkin kita pagi sudah berperang, siangnya kita masih mengurus kuda, sore harinya kita masih mempersiapkan persenjataan, ya. Malam harinya masih apalagi. Kalau ada sentuhan wanita, wanita ini tahu, oh si fulan ini dari pagi sampai malam belum istirahat, eh sekarang istirahat, apalagi suruh jaga malam, wah besoknya hang. Kenapa hang? Karena kecapean. Nah maka ada yang sentuhan wanita di situ, ada yang memperhatikan, oh, orang ini sudah terlalu capek, sudah jangan kerja, istirahat, yang lain saja yang jadi apa namanya tukang ronda atau apa gitu. Nah jadi itu yang namanya jihad, yang sebenarnya ya memang jihad itu berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW atau bersama pemimpin kaum muslimin. Adapun jihad-jihad yang lain yang disebut oleh Nabi SAW itu apa namanya disamakan, sekalipun diistilahkan dengan istilah jihad, tidak disebut bukanlah jihadnya sesungguhnya, tetapi dinamakan jihad karena memang memerlukan perjuangan. Seperti haji dinamakan jihad karena di dalam hajinya para wanita itu perjuangannya luar biasa. Laki-laki aja berjuang. Saya kalau pulang haji 4 hari gak bangun-bangun dari ranjang. Berangkat bangun cuma untuk pergi sholat, balik tidur lagi. Pergi sholat, tidur lagi. 4 hari saya bayangkan. Ya, pulang haji. Itu pun antum tahu, ketika haji, ana numpang. Gak jalan kaki seperti orang Pakistan. Orang Pakistan jalan kaki. Ana milih untuk numpang, cari kereta, cari kendaraan apa family begitu. Ana bilang, Syekh, barakallahu fiik, mungkin atrafu, mungkin itra, naik atas sana. Itu jadi Arafah, kemana? Ke Muzdalifah, numpang, coba. Itu masih capek. Bayangkan yang jalan kaki, coba. Bayangkan wanita. Ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana lemahnya para wanita, pastikan, perhatikan ketika wanita itu hamil. Kelihatan sekali bagaimana drastisnya istri itu dari tadinya itu kuat menjadi lemah. Ya. Dari tadinya Masya Allah semua pekerjaan beres, jadi gak ada yang beres. Antum tahu dari apa? Pada saat istri antum sedang hamil. Nah, kita tahu, oh wanita itu memang sifatnya lemah. Maka haji baginya itu merupakan jihad dari sisi karena wanita untuk berhaji itu memerlukan perjuangan yang besar. Bayangkan orang haji, wanita yang haji dalam keadaan hamil. Ah, bayangkan sendiri coba. Gimana ya? Dan istri anda pernah itu. Haji ketika hamil, awal-awal hamil. Nah, jadi makannya susah. Rewel di jalan. Akhirnya karena gak mau makan, yang nyuapin bapak ana. Jadi Abiana kebetulan bapak ikut kloter bapak. Tadinya rencananya mau pisah, tapi karena istri rewel, kita bergabung. Anak juga demam waktu itu, kita bergabung. Terus istri disuapin, gak mau makan. Suaminya gak bisa maksa makan, istrinya bapaknya yang nyuapin, mertua yang nyuapin. Masya Allah, sekali disuapin, habis itu makan terus. Alhamdulillah. Ya, jadi bagi para wanita ada beberapa hal itu menjadi jihad baginya. Seperti taat pada suami, bagi sebagian wanita yang gak biasa diatur, sukanya ngatur, taat pada suami itu jihad. Ya. Bagi seorang anak wanita yang gak biasa diatur orang tuanya, mungkin dari kecil dia jauh dari orang tuanya, tiba-tiba ketika dewasa dia bersama orang tuanya atau diminta untuk tinggal bersama orang tuanya, diatur semuanya, dia gak biasa diatur, kemudian diatur, maka taat kepada orang tua menjadi jihad baginya. Begitu. Wallahu ta'ala. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya, mau tanya Ustaz, untuk nah, ya, untuk perintah berperang itu atau berjihad itu, apakah harus dari pemimpin atau kalau misalkan sekarang di Indonesia itu kan, apakah harus dari ulama juga atau seperti apa Ustaz? Dan bagaimana kalau sebagian dari kita itu berangkat berjihad tapi memang belum ada perintah seperti itu Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi untuk jihad itu memang harus ada perintah dari pemerintah. Pemerintah yang sah, yang kita berada di bawah sumpahnya. Jadi kalau pemerintah Indonesia, kalau kita orang Indonesia, paspor kita paspor Indonesia, berarti pemerintah kita. Maka kalau kita mau berjihad harus mendapatkan izin dari pemerintah kita. Seperti itu. Nah, nanti seandainya pemerintah kita mengumumkan kewajiban jihad, maka kita wajib berangkat jihad. Tentu apabila jihadnya memang benar-benar jihad. Tapi kalau jihadnya salah, ya, umpamanya jihad melawan orang-orang muslimin juga, kita enggak boleh mengikutinya. Karena kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam kemaksiatan kepada makhluk. Tapi kalau jihadnya betul melawan orang-orang musyrikin atau membela negara untuk apa namanya? Dari serangan musuh, yang mana musuh di sini orang-orang musyrikin, kita memang dalam Islam diperintahkan untuk membela apa namanya? Menjaga lima hak itu dia, dzurriyatul khams. Untuk perhatikan, Anda bukan mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa kita harus di dalam berjihad bela negara, bukan. Pemerintah mungkin menyebutnya bela negara. Ya, pemerintah menyebutnya apa? Bela negara. Tetapi ketika kita mentaati pemerintah, bukan karena bela negaranya, tetapi karena kita menjaga lima dzurriyatul khams itu. Menjaga agama, dzurriyatul khams itu maksudnya lima perkara yang harus dijaga. Agama, kemudian apa? Nyawa, harta, apa lagi? Keluarga. Keluarga, kehormatan. Nah, ini dzurriyatul khams. Dan apabila kampung kita dihancurkan, rumah kita dihancurkan, kita wajib untuk menjaganya. Supaya tidak semua rumah kita hancur. Maka kita wajib menjaganya. Kita berjihad. Jadi bukan untuk bela negara. Mereka menyebutnya mungkin bela negara. Wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan bela negara. Tapi kita bukan mengikuti jihad bersama mereka dengan dalam rangka bela negara. Bukan. Kita berjihad karena kita menjaga agama Allah. Kita mempertahankan agar agama Allah ini tetap tegak di bumi Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi jangan salah sangka ya. Sebab kadangkala, maaf ini kalau belum terlalu percaya dengan ustadznya itu kadang hati-hati sekali nih dengar perkataan ustadznya langsung ditangkap yang kayak gitu langsung ditangkap, wah kemudian jadi fitnah lah seperti itu. Barakallahu fiik. Cukup ya minggu ini sebentar saja, insyaallah yang sedikit ini cukup bagi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum wa fiikum barakallahu. Jazakumullah khairan.